paling tak tersenani, cinta sayang sayang tekan mati. Aku rumah sani tak aku rati karep ke hati. Aku sadar diri tak aku memberi seni. Oh, tinggal ini.